cincin putih. Ku sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah dengannya. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Membukakan hatimu, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang tak beristri. Cincin putih sayang, apakah cinta ini jelas berbeda.